Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lepas kurnia kita dapat menyambung kembali kuliah bulanan di sekitar Kuantan. Malam ini di Masjid Al-Falah Sungai Isyap. Ramai orang mana ni? Tahniah pada warga Kuantan pasal suka ke agama. Pasal ada masjid yang 10 orang ustaz ngajar. Ada 5 orang masjid besar. Ada 6 orang surah seorang. Ada ustaz ngajar tu imam tu bila dengar. Jadi alhamdulillah kalau sekitar Kuantan sekarang ni menduduk ranking yang ketiga paling ramai. Yang pertama Kuala Lumpur lah. Pasal dia mau siap kuat. Jadi agama dia kuat. Dia otomatik gitu. Yang kedua Kelantan. Yang ketiga sekarang ni Kuantan. Nampak? Bukan kita nak ramah, kita suka. Tapi bila ramah, lebih baik. Baik, kita sambung muka surat yang ke-18 dah. Itu. Bermula haram, kemudian akan dia semayang daripada hari raya. Dan jika dikemudiankan akan dia semayang. Bukan semayang ni, zakat fitrah. Bermula haram, dikemudiankan akan dia zakat fitrah daripada hari raya. Dan jika dikemudiankan akan dia kepada hari raya yang kedua, niscaya derhaka dari seorang kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jatuhlah ia zakat qada. Kita sambung balik zakat. Zakat artinya bersih pada segi bahasa. Dari segi istilah agama, iaitu harta yang wajib kita keluar. Kalau kita tak keluar berdosa, kerana lawan bagi wajib tu dosa lah. Kita peringatkan balik bahawasanya zakat fitrah saja, dia lain daripada yang lain. Iaitu kalau kanak-kanak tak keluar zakat fitrah, bini orang tak keluar zakat fitrah. Ada pun lain pada zakat fitrah, kanak-kanak kena keluar zakat, isteri orang kena keluar zakat. Contohnya wang simpanan. Orang yang ada wang simpanan, umpamanya budak lagi baru umur setahun, maka budak umur setahun tu wajib kena keluar zakat. Kalau dia tak keluar, dia tak berdosa. Pasal dia umur setahun, mana reti zakat. Tetapi wajib atas harta dia. Contohnya bila dia lahir, ayah dia meninggal, mati. Boleh staka ke dia 100 ribu bagi yang dia. Umur baru sehari, tak kena zakat lagi. Tapi setelah 100 ribu duduk dalam simpanan milik budak ni selama setahun, maka wajib bayar zakat. Siapa wajib keluar? Penjaga kanak-kanak. Budak-budak tu dah reti nak ngakok pergi jebak agama, dia tak pandai. Orang yang jaga dia wajib kena keluar zakat. Begitu juga orang gila wajib keluar zakat. Faham? Dia gila tapi kaya. Kita tak kaya, tak gila. Tak kira. Orang gila kalau zakat fitrah memang dia tak keluar, tak tahu benda tu. Kalau zakat harta, Contohnya dia gila, ayah dia mati, ni bagilah anak laki-laki 100,000 seorang. Maka awak gila dapat berapa? Kalau anak awak gila dapat 100,000, anak awak gila? Eh? Sama saja. Nampak? Ha, 100,000 juga. Dia panggil orang kaya gila. Nah. Ha, tapi wajib zakat. Dia orang gila kecil tak keluar zakat. Dok kecil orang yang jaga harta dia wajib keluar zakat. Nah. Ha, baik. Maka zakat fitrah ialah orang yang ada kemampuan pada malam hari raya dan siangnya sahaja. Sama ada dia orang miskin atau dia orang kaya, kena keluar zakat. Kalau zakat perniagaan, orang miskin keluar tak? Tak keluar. Zakat simpanan, orang miskin tak keluar. Sebab zakat simpanan lebih kurang sekarang RM10,000 ada dalam bank baru keluar. Dan kalau dia ada RM10,000, miskin ke kaya? Kaya tak? Tapi dalam bak zakat fitrah, siapa yang ada belanja cukup untuk malam raya dan siang hari raya, contohnya dia duduk seorang diri, eh? Maka orang duduk seorang ni makan malam raya dengan siang raya, katakanlah RM30 cukup tau. Malam raya makan 15, esok siang hari raya belanja 15, maka 30 dia panggil memadai. Siapa yang ada 30 lebih, dia sudah dikira wajib zakat fitrah. Faham? Ha, dia lain zakat fitrah ni. Walaupun dia orang miskin, tak terima RM500. Maka zakat fitrah wajib dibayar pada malam hari raya sampai kepada solat hari raya. Faham? Dah tak bayar awal, boleh. Masuk bulan Ramadan, terus bayar zakat fitrah. Boleh dan lebih baik. Berapa lebih baik? Sebab kalau kita bayar pagi sebelum sembahyang raya, susah kita nak agih sampai kepada orang yang layak menerima. Faham? Dah zaman dulu malam raya orang bayar, zaman dulu orang tak ramai. Nah, ha, kita ramai, ha, berpuluh ribu-ribu orang. Nah, ha, jadi lebih baik bayar awal. Bila bayar awal, maka sampai kepada orang yang berhak, iaitu sebelum hari raya. Tujuannya untuk memberi rasa raya kepada orang-orang yang miskin. Nah, kita sengaja dia bayar esok ah. Hari ni sibuk pas maya raya nak bakar sate. Hukumnya haram dan derhaka. Dosa lah dia. Dah tak ingat? Dah ingat tidak berdosa. Bila ingat? Raya 6 baru ingat. Oh, dah bayar zakat terus tarang baru ni. Ha, pada ketika itulah menjadi wajib. Dah, dah kena cari ya? Kena carilah kalau ada dalam negeri tu. Nah? Jauh mana jauh kena cari, tak payah hutang zakat. Jauh orang skodol dah ada, kita tahu memang ada, umpamanya ada di Sungai Lembing tu seorang, maka kena giasa selalu. Neh? Ha. Tapi kalau tahu ada di Kuala Lumpur, ha, tak apalah, kita boleh tangguh pada hari yang lain. Neh? Ha, tu zakat fitrah. Zakat fitrah ni bayar di mana? Ha, tengok dia kata. Maka hak fitrah itu segatang negeri Baghdadi. Maka tiada memadai ia kurang daripada segatang. Dan wajib bawa ia dari jenis makanan yang golik dalam negeri itu. Maka tiada memadai lain daripadanya yang makanan golik. Dan haram lagi tiada sah memindahkan dia zakat fitrah kepada negeri yang lain daripada tempat pengeluar akan dia. Akan mana? Ha, akan zakat itu. Baik. Banyak mana kodol zakat fitrah atas satu orang, satu kepala, iaitulah segatang. Gatang ni gatang mana? Gatang Baghdad orang panggil. Yeah? Batu dalam kitab-kitab rekoh, dia kata segatang. Dan kalau gatang kita, kalau gatang kita tak sampai segatang. Yeah? Lebih kurang 2.75 gatang. Faham? Yeah? 2.75 gatang. Maknanya 2 cupok, 3 suku. Lebih kurang. Dua cupok setengah ke atas. Faham? Eh? Dah payah dah nak cari cupok dah ni. Cucupok ada ke pulang. Eh? Ha, dah kalau kilo pun ni. Ha, kilo. Kilo siapa nak dua cupok setengah? Asyik jawab sekali. Eh? dah hafal. Sampai dah, cukup dah. Neh, ha, kalau sekilo sudah cukup. Nampak? Ha, jadi keluar sekilo atas satu kepala. Nampak? Ha. Pak orang, pak kilo senang. Neh, dah kalau beri lebih, lebih sedekah. Lagi cepat kaya. Nak cepat kaya, bukan main pok mantelo. Ha, nak cepat kaya, bukan piramid. Faham? Hak tu panggil kaya sekejap. Batu basak lama. Nah, nak cepat kaya, banyak derma, banyak sedekah. Suka beri sumbangan. Gaji tak kita baca surat khabar seorang muflih kerana suka menderma. Ada tak? Tak je dengar lagi. Tapi hak dengar hak muflih, nah, hak kedekut nak mampu. Nah, hak beraluh, eh, hak tu muflih. Janji daripada Allah, janji pada Rasulullah, siapa suka sedekah, dia akan bertambah rezeki. Tambah rezeki, kau senang tak? Tapi dah iklan tu daripada langit, kita dah apa yakin. Faham? Kalau iklan kawan-kawan kabar, mu masuk 1,000, nah, seminggu, boleh 120. Oh, di tanah, gadar. Nah, pasal berita, daripada tanah, orang-orang cetong. Kita yakin. Kalau berita daripada langit, dok ragu selalu kita. Betul tak? Ha, tu kata tak ragu kita ni. Dalam-dalam takbir, tak ragu kau. Kemah Rasulullah. Cak maha dah. Siapa suka bersedekah, harta lebih ke orang, maka Allah tambah. Yakin tak? Yakin dengan mulut. Tidak dengan perbuatan. Betul tak? Nah, dah. Maka kita mula dah sekarang tunjukkan keyakinan kita dengan perbuatan pula. Nak? Ha. Mana dia dengar baca surah khabar kalau orang yang ikut agama jadi susah? Tahu. Ha. Tiga pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Ada. Dua lulusan pondok nampak? Ha. Merempak kerana tak cukup makan. Ada? Ada. Patutlah. Cari agama Allah tidak akan lapar. Nampak? Eh? Dulu kini selamanya. Eh? Ha, yakin. Maka bila kita beri lebih daripada zakat, dia kira sedekah. Zakat tu sedekah yang wajib. Kalau lebih sedekah yang sunat. Wajib campur dengan sunat, tak ada lawang lah. Nampak? Orang yang tunah solat maghrib, tunah solat isyak, lepas tu solat sunat pula. Maka dialah raja pada hari itu. Ha? Ha, maka kita keluar hak wajib, ada hak lebih pula. Neh, ha, ni dok piti 3-4 ribu dalam bank. Kalau ke 3 kilo sungguh. Nampak? Pergilah supik 5 kilo tu. Cak mutang. Nah, apa salahnya lebih 2 kilo? Setan kata lah, ngam banyak ngam mau lebih 2 kilo kau. Lebih lebih 2 3 kilo gitu dah. Ha, tengok kita. Nah, ha, kena main sama. Baru kurang elang bila kita berhadap dengan Allah di padang mahsyar nanti. Ha, dah 3 beranak kita, bini kita, anak kita seorang 3 kilo, beliau supik 5 kilo, supik 3 tak ada. Faham tak? Ha, boleh lebih. Lebih tu murah rezeki, panjang umur. Benda dia kita nak. Siapa nak bini jamin pendek umur? Cakap dengan. Eh? Nak tak? Tak, nak tak? Bini lawa tapi pendek umur. Nak tak? Jambu. Bini lawa panjang umur. Nak? Mungkin gede umur. Jadi dua ni. Murah rezeki dan panjang umur. Betul tak? Ini kita nak. Tambah panjang umur tapi merempak. Neh? Pendek umur tapi murah rezeki. Dia panjang umur. Panjang nawak dia panjang umur. Boleh galak lama. Dah. Boleh beribadah. Nampak? Eh? Kepada Allah. Mengabdikan diri. Niat nak panjang umur. Dia dapat memperhambakan diri kepada Allah. Panjang mana? Kalau malaikat mari tanya. Nak? Ha. Malaikat mari malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pia ni? Malaikat. Nampak? Mikail. Eh, contoh. Oh, apa? Taklah nak mari buat tahu orang. Kalau nak panjang umur boleh lah kita panjang. No kan? Ha. Dah dia banyak-banyak sangat. Malaikat kata kan, haji umur berapa dah ni? Kita 60 dah ni. 60 jadi gila kan. 65 ke 70 mati. 80 eh. Di bagian-bagian lebih mau. Nah, memang dah bagian hidup nak lama. Nah. Bagian terawih nak pendek. Gitu semua lecak ayam yang mula balik. Kamu-kamu lah biar aku mandat lah nak mitok lama mana pun boleh belaka saya turut belaka. Nah, panjang mana kita nak mitok 200 200 tu enjoy tau. Nampak belakang tiko dah ada belakang tiko duk orang tiko tu 200 rasa nyak ada nyak tu orang tiko. Ha. Betul tak? Takkan kita nak hisap 200 ribu nak walk je. Dah 90 kini tu. Nah, tak ada kilang lah bapak semua. 90. Ha, banyak mana kita nak? Anggap-anggap. Eh? Ha? 69? Ha, aku boleh tahan kira tengok. Ha. Ni nak satu. Nampak? 120, 80 tu lah. Dia cakap nak susi, nak cucu serabuk tengok nyang. Nah, baru 80. Dah kakak-kakak nak mati ni, nak berlok mati-mati. Balik abi, roping balik, balik hok duduk ndau balik dah. No, kabar masuk mesej ni, BBM. Nyang mandang dah. Nah, baru 90. Nah, balik baca Yasin bila 3 kali baca bangun congok. Tak tak tak tak masuk umur 92 buat pula balik pula anak-anak dengan cucu duduk Sarawak tu Allah balik dengan jet ski dah sayang kenyang ni nah. 93 ni nah. Panggil tu imam panggil tu bilang mata pula dah kata benda tak suat air tak masuk ombuh kayu kamak tak jadi apa tak. Dah. Tak ada dua kali Yasin bangun pula. Tanya pula, main dah raja lawak. Nak tengok raja lawak pula. Jadi tengoklah. Allah Maha Bijak. Dia berilah kepada kita, kita nak panjang umur, jangan kata 180. Minta panjang umur agar dapat beribadah kepada Allah. Maka panjang mana? Allah Alimun Hakim. Dia Maha Tahu, dia Maha Bijak. Hak sesuai dengan kita dan keadaan keluarga yang boleh menjaga kita. Faham tak? Maka keluar zakat fitrah dengan makanan rugi negeri itu. Negeri kita tanah Melayu ni, Nusantara orang panggil, iaitu makan beras. Nak? Makan beras. Makan nasi tu dah. Makan beras saja gitu, pengating. Kalau tabur beras, ha? Pengating makan beras. Maka kalau kita ni duduk di Amerika, gandum, tidak makan nasi, maka wajib keluar gandum. Duduk di Rusia, kacang, wajib keluar kacang. Duduk di tanah Arab, kerma, wajib keluar kerma. Itulah makanan ruji negeri itu. Walaupun kita ni tak makan. Contohnya kita ni duduk di negeri Malaysia makan beras. Kita pergi duduk mengaji di Rusia, orang keluar kacang. Kita tak sah keluar beras. Kerana kita keluar ikut makanan penduduk, hak kita duduk situ. Bukan keluar ikut jenis makanan hak asal kita lahir. Dah? Maka satu gatang ingatlah. Kalau sebut gatang lagi tak reka, gatang Erok, gatang Iraki ataupun gatang Bardadi dia panggil. Gatang Bardak ni dia sikit. Ne? Dia segatang kita lebih kurang 2.5 cupok. Dah kalau keluar dengan duit, kurangnya pula. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i wajib kena keluar dengan beras di negeri kita. Ada pun satu kaum yang lemah dalam mazhab Syafi'i mengharuskan keluar dengan duit. Kemudian beberapa orang ulama fiqh yang mutaakhirin menyokong pendapat ini. Jikalau memberi duit itu adalah kemudahan bagi asnaf untuk membelanjakan. Neh? Jadi bolehlah neh ikut fatwa mufti-mufti kita keluar dengan duit. Neh? Dorang ngajar-ngajar tu dia kata wajib keluar dengan beras. Betullah tu. Dengan jatuh-jatuh pendapat yang muktamad. Faham? Jadi kita nak beramal, nak beramal dengan kaun wa'ih pun boleh. Keluar dengan duit. Duit mana? Duit negeri yang laku dalam negeri ni. Kalau duit tu tak laku dalam Malaysia, kita keluar, tak sah. Nah, contohnya ni bayar di Kuantan ni dengan duit Amerika. Oh, naknya kau susah. Duit Amerika tak laku dia tu. Nah, ha, walaupun boleh ditukar di bank, tapi susah dia dah pulang. Nampak? Ha. Dah tukar dengan harta lain, mana zakat fitrah? Tidak boleh. Faham? Ha. Contohnya dia jual selipar. Nah, ha, dia jual pasar malam, selipar. Angry Bird. Maka zakat fitrah dia, dia tukar dengan selipar. Tak boleh nyanyi ke orang, makan selipar malam raya. Okay? Ha. Niat dia ke mana? Inilah zakat fitrah yang wajib atas tu. Kata di mulut, dah dalam hati. Masa mana nak niat? Setelah kita beli beras. Atau beras tu kita pisah. Kita ada beras sendiri, tak ada beli. Nampak? Eh? Ha, nanam sendiri je. Bubuh dalam gedung kita. Nah, ada 400 katang lah. Ha, tak sah niat. Cebok dulu. Sekatang bubuh lah supik. Sah niat situ. Pisah dulu, faham tak? Ha, tu kalau ini harta sendiri. Kalau buat kedai agak, baru pergi tengok, jujur dalam kedai, tak sah niat. Beli dah, jadi hak kita. Faham? Ha, maka sah kita niat. Eh? Ha. Dah kalau duit, duit yang ada dalam bank, pakai niat sebagiannya dalam zakat fitrah, dah. Eh? Ambil duit dalam kocek, ada 400, zakat fitrahnya kita 50 ya, 8 beranak, contoh. Ambil pisah dulu, zakat fitrah buat tak kocek atas, sah dah niat. Neh, dan masa mana afdal niat? Masa kita nak serah pada amir atau serah pada asnah. Situ afdal kita niat. Lagu mana? Inilah zakat fitrah yang wajib atasku. Dan kalau ada bini pula, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan atas isteriku. Senang. Dan kalau ada anak-anak, ha, sebut belaka senang. Tak payah sebut nama. Neh, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan orang yang wajib aku tanggung. Atau orang yang bawa tanggungan aku. Boleh belaka. Neh? Ha. Ingatlah. Mula sekarang kalau bayar zakat, beri lebih ke orang. Neh? Nega ke apa, beri lebih ke orang. Oh, jenis jual nasi. Nak? Neh? Jual nasi, boleh lebih. Nah, apa salah ni? Sebab senang ke kita. Nabi janji kalau sedekah banyak, nampak murah rezeki. Panjang umur. Tak? Ha. Doa daripada malaikat ni. Dapat keampunan dosa. Dapat apa yang kita payah dengan? Kita tangguh keampun dosa dan buruh rezeki. Buat nasi, orang minta nasi goreng, sir. Nah, ha, kita pun cebok nasi goreng, ha? Cebok dengan gelas. Orang putih, mak bu. Nah, ya, teringat orang dengan jom alam, ambil lebih sikit ni tu. Bukan lebih sepuluh. Lebih sikit, bu. Biar atas sadaqah. Nah, ha, pahala tulis lagi. Kita baca pahala tu di hari akhirat. Menyesal kita. Bapa menyesal, Allah, lebih sikit yang aku beri korang itu, begini banyak pahala. Kalau kau tahu, aku beri lebih 4 kilo itu. Cik orang. Nampak? Biar menyandar je makan, cik orang. Tinggi gitu. Nah? Ha. Beri lebih orang. Nah? Ha. Pak jenis bubur lalak kosong pagi-pagi. Ha? Tahu tak? Ada orang jual nasi, pak jenis dia buku. Hak buku sudah tu, yelah hak dia buku. Ada kan? Ada apa tak? Yang ni banyak kan? Dia buat berbik pesen tu, dia buku. Dia bola kosong. Tahu tak kosong? Ha? Tahu kosong? Bekal dia. Ha? Daung ha? Buku, bola pusing-pusing-pusing kemah gitu. Nah, ha, panggil kosong. Masa tekan upio. Dia asal daripada orang putih nak sebut tak boleh. Dia close on. Ha? Apa pun lebih sikit. Budak-budak nak beli, nak mari, tenor, hari, tupperware tak. Ha, sama banyak ni. Biar, mula sekarang, aku lebih sikit. Tapi setannya hak. Oh, mula lebih sikit macam ni betul. Dah seorang. Dah kalau 60 orang. 60 orang tu jadi 14 buku dah rugi situ. Nak 14 buku tu berapa untung lah? 16 riyal. nak melayak kalau 60 tahun menjual lewat umur batu. Kita pun enggak jadi lebih kan. Dah lima bodoh gitu di setan. Nah, siapa kali kita bertemu dengan Allah, tak ada lebih. Menegar-menegar sungguh. Eh? Menegar makanan tu, wik orang, wik surat, wik sejik. Nah. Kita menegar kuih-kuih kan. Buka gerak kuih tu, sambung kuih. Nah. Buku sedap. Eh, ambil kuih ni 2 ringgit, kuih ni 2 ringgit, kuih ni 2 ringgit, boleh 10 ringgit. Nak, kau akan awak. Eh, mustak mutuk, jatuh surat tu, biar dia makan lagi, papa aja lagi. Nak, Negeri sungguh ni nutung atas ni pula. Untung isi tu, anda untuk lah pakai kita. Kau bagi awak kau kan? Ayuh nak awak. Mulaikan tak aku. Dah habis. Dah habis lagi sejik kan? Dia ayah yang ratik lah ni pulut apa. Nampak? Pesan budak suruh ratik ke dia. Padahal aku yang tak habis. Nak? Ratik juga untuk imam, untuk bila. JKK. Tiga orang. Dah pagi tadi dah buku pulut apa. Liuk mana? Untuk bila terik gitu pulut apa. Baru putus. Nak? Mana nak uri hak awal, hak baru pukul nak uri kau orang. Payah. Nah, menaikkan dah habis tahu saja. Ui, sedih. Nampak kelasnya aku. Nah. Tak ingat cerita habis kobe. Nah. Habis beri hak molek, kobe beri hak uduh. Nah, itu balasan dia. Maka bawa lah zakat kita. Kalau berah-berah lah, piti-piti lah. Malang raya, malang raya lah. Awal-awal lah. Nah, jangan sapar kan. Habis mayang raya, haram berdosa. Dia panggil sengaja melewatkan zakat. Jadi mukmin yang asli beriman tapi derhaka pada Allah. Nak lagu mana cara nak serah? Serah macam biasa. Tidak ada sebarang hadis pun yang kata kena jamah berah, kena pikul guna-guna, tak ada. Beri je lah guna-guna pun. Mudah, agama ni mudah. Jadi orang salam-salam, salam ni adalah adat setempat sahaja. Orang salam, kita salam. Tak ada masalah. Dia bukan syarat sah bayar zakat. Faham? Kat kita kan orang salam. Salam sini. Salam lah. Bukan syarat sah zakat tu. Bukan rukun zakat. Adat setempat. Nah. Jangan kata, dah salam, dah sah zakat. Nah. Pasal ada berlaku. Nenek dia ambil balik. Nampak dalam sejik waktu bit. Eh? Tuan itu waktu bit mula. Balik dah sampai sekat jalan, lipat mula motor sikap. Assalamualaikum, Tok Bilal. Tok Bilal jadi amin. Waalaikumsalam, aku ni pulak. Eh, tadi tak salang kau. Oh, sungguh. Ni amin-amin pada. Tak salang juga. Dah. Lampu tebuk lah, tepat mana tapi berlaku. Eh? Akhirnya waktu bit mula berah dalam surah. Cari tak malam dah. Nah, orang menunjuk balik, salam mula. Padahal bukan wajib salam, tak ada masalah pun. Allah gitu, pakai lakor boleh. Nampak? Jaga. Amin, jaga amin. Inilah zakat harta yang wajib takut. Miung, lakor. Amin pun syung, lakor. Tak ada masalah, so. Nah, tapi katuk sangat gitu. Nah. Sebab tu agama mudah je. Cuma adat orang Melayu ni dia lembu. Dia lembu. Nah, beralur molek, jabat salam. Neh? Macam orang akad nikah kot ada wajib jabat salam. Neh? Setengah tepat dia. Ngating duduk depan. Tu imam duduk sini. Nah? Tu imam tak pegang tangan pun. Aku nikah akan nikah hitam bin kelabu. Dengan hijau binti biru. Nampak? Mas kahwinnya RM100 tunai. Tanda jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Tak ada salam-salam. Eh? Dan kalau tepat kita salam, dia salam asyik. Dia panggil meraihkan orang itu, dituntut syarat. Faham? Tapi bukan syarat sah nikah. Eh? Dah duduk kau ni, nanti. Kalau duduk kau ni, sah. Duduk kau ni, jawab nikah dah sah. Jawabnya sah belakang, bukan duduk semayang. Duduk semayang dia ada. Duduk tayak. Duduk biasa saya akhir iftiras. Nah, ni duduk tinggung punggung tak kena bumi. Saya akhir tak sah. Neh, main congok gitu. Tapi kalau duduk akad nikah, dia bukan wajib duduk. Dia ada akad nikah bila cacang sah. puasa juga. Diri. Terima diri, ngatin diri. Nampak? Terima hati aku nikah kan kan nikah. Nyanda tiang dulu. Nampak masalah sikit. Nah? Ha. Maka bila kita ni orang Terengganu, tapi cari makan di Kuantan, wajib keluar di Kuantan. Haram awak balik bayar di Terengganu. Ni banyak berlaku kini nak balik raya. Faham tak? Jadi haram. Perbuatan tu dosa. Orang Kuantan nak balik Terengganu, tak bayar di Kuantan, kerja di Kuantan. Nak balik di Terengganu, bayar di Terengganu. Mana boleh? Bila kita ambil rezeki orang sini, maka orang miskin berhak mendapat sebahagian daripada rezeki kita. Itulah zakat nama dia. Nah, kerana kita mari cari rezeki sini, maka orang Kuantan ni akan terima. Nah, orang Kuantan kerja Kuala Lumpur, 2 hari nak raya balik, malam raya bayar di Kuantan, haram, berdosa. Dia panggil memindah zakat. Dan mu cari makan rezeki Kuala Lumpur, maka asnaf zakat yang duduk di Kuala Lumpur berhak atas duitmu tu sebahagian, namanya zakat. Nah, jangan awak lari gitu. Neh, ingat molek-molek. Jangan buat gitu. Neh, tak faham kita awak lari. Orang Kuantan kerja di Terengganu, bayar di Terengganu. Melainkan di Terengganu tak ada orang terima. Terengganu kaya berapa? Boleh berapa? 500. Ha. Nah. Ha, tu lain lah. Nah. Ha. Ikut hukum paikau. Mufti-mufti kita bubuh lah dalam kitab-kitab fatwa. Nah, ha, jaga benda-benda gini. Macam masalah daging korban tak? Pindah daging korban haram. Kita korban nak cari pahala sunat. Dada boleh dosa. Lagu mana haramnya? Jika tidak ada sebahagian pun dapat kepada orang fakir miskin di tempat tupah darah lembu. Contoh, orang Kuala Lumpur. Kerja Kuantan. Nah, ha, bila musim raya, meleh gebang di Kuantan. Faham? Singa Isyak ni. Dia masuk atas sebahagian. Nah, maka bila tupah darah di Sungai Isyak Kuantan ni, maka kena ada sebahagian hak mentah dapat kepada fakir miskin di sini. Hak lebih tu boleh buat balik Kuala Lumpur. Ni tak, bila bagi beri spesial orang, buka bonek, akak bola bonek, cung, masuk airway lalu. Faham tak? Ha? Banyak berlaku gitu. Hukumnya haram memindah daging korban tanpa ada sedikit dapat kepada fakir miskin di tempat binatang itu dikorbankan. Batulah masuk korban sunat, tapi belajar bak korban itu wajib. Nah, supaya jadi juru. Ha. Habis dah bak zakat. Babus saum. Bermula puasa itu wajib ia atas tiap-tiap Islam. Saum ni bahasa Arab ataupun siam. Melayu panggil puasa. Wajib atas tiap-tiap Islam, akhir balik lagi kuasa atasnya atas Islam lelaki dan perempuan sebulan Ramadan. Ha, rendek je kitab ni, kitab cik ni. Kita nak lebih lagi kitab lain pula. Belajar sama. Tak rugi. Faham? Ha. Kerana belajar agama ni makanan rohani kita suap. Dia tak cah perut makanan rohani. Makanan jasmani kalau banyak jadi penyakit. Neh? Banyak orang makan gula. Cik mani. Betul tak? Ha. Banyak makan kanji. Kolesterol. Neh? Tapi banyak mengaji Quran. Penyakit tak? Tak. Mula dia ngaji betul, betul mukaddam. Lepas tu dia pergi belajar pula di Quran so. Nah, ha, lepas tu dia pergi tahfiz Quran pula. Lepas ngaji tafsir pula. Nah, ha, 8 tahun lah ngaji sama. Ada tak jadi gila? Tak ada. Ilmu Allah nurun yuzabu fi qalbi. Cahaya yang terang, gemilang, terbilang yang Allah campur dalam hati. Neh, ilmu agama makanan rohani. Kita baca Quran banyak, habis 114 surah, baca pula Fatihah ke depan. Habis ke belakang, baca pula ke depan kotak. Nah, tak jadi panas pun. Dia orang kata ngaji jadi panas, itu baca ayat balik. ada orang ajar dia, ha, suruh pusing ayat. Ha, oh, tu dah dalam 3 kali pusing. Cok you. Nah. Ha, ha, ha, jadi mereng kau ni ngaji tasawuf jadi anyuk. Cakap seorang bila rambau. Ha, tu bukan tasawuf, dia ngaji tang jauh. Ha. Selagi ilmu itu daripada Allah dan Rasul, tidak rosak kita. Tidak punah. Tidak cok you, tidak mereng, tidak ising. Ha. Ha. Dah caya kita ambil sebeh, faham, duduk surah habis mayang lahur kita tak keluar. Nah, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa orang bahasa? Ada orang kata gila. Gila tak ada? Dah bahasa surah menunjuk tepi jalan tau. Biar berpokok subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang dah kata gila. Pasal apa? Akan gila barang baik sebut. Nak? Ha. Walaupun tak pakai sepiah, tak pakai serbang. Nah, kerana menyebut nama yang baik itu, dia baik. Banyak mana pun, molek. Tidak akan jadi rosak. Nak? Ha. Esok tengah kali jok kerja tu, kerja kopi. Nak? Waktu pergi sebeh. Pitis, pitis, pitis, pitis, pitis, pitis, pitis. Tesa! Pitis, pitis, pitis, pitis. Dah dalam 100 orang kata gila. Betul tak? Ha? Pasal barang fikir ni barang kotor. Nampak? Sebut acak kan orang kata gila lah tu. Nah? Ha. Maka siam atau asaum pada istilah al-insaku anil muftiri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyatin. Ta'rif ulama-ulama fiqh, arti puasa ialah menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan daripada terbit fajar subuh sampai ke tergelang matahari garik dengan ada niat. Itulah puasa. Maka wajib atas laki-laki dan perempuan yang akil balik. Ne? Ha, laki-laki perempuan tak ada kira. Akil balik. Kalau akil saja, tak wajib. Balik saja, tidak wajib. Dua syarat, akil balik. Apa makna akil? Akalnya sempurna. Bila akal sempurna, dak balik pun sempurna dak akal. Ne? Orang dah sempurna akal, orang gila. Orang gila dak wajib puasa. Faham? Lagi dak sempurna akal, orang pesang. Orang pesang dak wajib puasa. Kerana akal tidak ada. Nah, ha. Lagi orang pitang, tidak wajib puasa. Pitang sekejap lah. Neh, jangan pisang lama. Ha. Dia pesang atau koma sebulan. Tak, jatuh pokoknya. Berbauk jatuh. Sebulan. Neh. Petang nak puasa tu, naik pokoknya. Nak, ha, bini nak makan airnya muda. Lelaki, sayangnya ke bini, kerabatnya. Batuk beruk dia, tapi beruk dia sakit beruk hari tu. Seorang beruk, naik sendiri. Dah petang nak raya. Nah, orang cucuk je. Degung tu kejut, berbau jatuh. Faham tak? Esok nak tak puasa. Pesan. Kejut tak kejut, pagi raya. Faham? Haa, bila dengar lagu Salaman. Kejut tu nak raya. Maka sebulan tu tak wajib qadha. Kerana dalam masa sebulan, dia tidak akilun. Tidak berakal. Akal dia tak ada. Walaupun dia ada balik tu, sudah balik. Faham tak? Hmm. Berakal dah, tapi tak balik pula. Tak wajib kak, pasal dia syarat. Contoh anak kita, umur baru 10 tahun, tak balik lagi. Berakal dah tak? Tak wajib kuasa. Tak wajib kita suruh kuasa. Bila wajib suruh anak kuasa? 7 tahun. Anak umur 7, ayah wajib suruh. Ayah tak ada, ayah kerja ni, kelaruk ni. Mak wajib suruh. Dah suruh, dosa. Kerana suruh itu wajib. Dah kuasa, kuasa tidak wajib. Suruh sebagai tarbiah kepada anak-anak. Ha. Lagi pula kuasa, kalau tak kuasa, tidak wajib. Contoh tidak kuasa, sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Nah, kata Allah. Maka barang siapa di kalangan kamu yang ada ia, nak sakit. Ataupun musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah. Maka wajib kena qada lah pada hari-hari dia sihat. Sakit mana? Sakit yang dia sembuh. Contohnya patah peha. Nah, rebah motosikal petang lagi langgar siang api. Neh. Mau landing, lecak masuk bawah jambatan. Neh. Dok gerak sangat, tiga skru masuk patah peha. Muka lebang hitam tu. Nah, sakit tang sangat, dia pun dok kuasa selama 14 hari duduk hospital. Neh, dak apa dak dosa. Kenapa? Kana maridho, Allah kata. Kerana dia sakit. Neh, tapi wajib khabar. Bila? Ayyamin ukhra. Hari lain, iaitu apa hari. Neh? Ha. Wani nak budak puasa ah. Lengah lutu. Lengah lutu dak boleh wajib puasa. Tak ada kena-kena dengan dak kau. Lutu dia lengah. Nah, dah mau mana lah aku tengok seminggu lebih tak puasa. Nak kaki ada tuak sikit. Bahasa sungguh. Penyakit tu tak boleh. Bukan sebarang penyakit. Penyakit yang kalau kita puasa mudarat, penyakit kita kohor berat atau kita tak larat nak tanggung. Nah, ha, baru boleh. Ha. Kalau puasa Ramadan ni sunat, amat-amatnya tak puasa kita. Neh. Dalihnya puasa sunat kita kurang. Tak apa nak. No. Puasa Ramadan tu kita buat pasal wajib. Neh. Kalau kata tak wajib, ada tengok tu imam tak puasa. Neh. Ha. Tapi oleh kerana wajib, kita takut kok masuk neraka. Neh. Ha. Bila takut kok masuk neraka, orang panggil orang berimam juga. Faham tak? Neh. Ha. Kerana takut itu daripada keyakinan. Kita yakin ada balasan azab akhirat, maka kita takut puasa juga, puasa juga. Neh, walaupun tak percaya pun, kita masih dikira orang yang beriman. Neh. Ha. Maka sabitlah sehari bulan Ramadan itu dengan sempurnalah bilangan bulan Syakban 30 hari atau melihat bulan Ramadan. Ha. Baik, bila kewajipan puasa, iaitulah dengan timbulnya Ramadan. Allah jadikan dua makhluk yang sangat hebat, iaitu bulan dengan matahari. Nah, matahari nak awak tengok hari. Neh, dia panggil matahari. Dah berapa bulan dia dah panggil mata malam. Nampak? Ha. Ni cerita lah dulu-dulu. Neh. Dia panggil matahari. Pasal apa? Pasal siang tu dia ada mata. Mata tu jadi cerah siang. Nah, dia panggil matahari. Ada matahari jadi cerah alam ni tak? Daripada malam, ada bulan jadi cerah pula alam ini. Pasal bulan ada. Dah berapa dia panggil mata malam? Siapa boleh jawab? Ha. Nak we idea malam ni. Yang belang-belang kutip lima. Neh? Ha. Apa je orang panggil mata-mata malam? Dah nu mata hari kan? Pasal dia siang hari. Nak, dah malam, mata malam. Ha. Dah boleh jawab tu dah. Ha. Memang dah boleh jawab pun. Ha. Maka dengan bulan kita boleh tahu puasa. Dengan bulan kita tahu raya. Neh? Ha. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati au kama qala. Mulalah kamu berpuasa dengan tengok anak bulan, iaitu anak bulan Ramadan, dan kamu berhari raya lah bila kamu tengok anak bulan Syawal. Neh, ha, jadi bukan saja bulan. Neh, ha, kita jawab. Neh, ha. Matahari tengok, matahari penting juga. Waktu semayang, matahari zawar, zuhur. Ha. Matahari tergelam, maghrib. Matahari timbul, habis maghrib. Neh, ada kait dengan kehidupan kita. Maka tengok anak bulan bila? Petang. Neh, yang terakhir daripada bulan Syakban. Nak 29. Tengok anak pulang. Nampak anak pulang. Maka esok kita puasa Ramadan. Walaupun hak disperah dalam tali besing tu tak nampak. Dia kata teluk kemang tak nampak. Tidak kelihatan. Neh. Ha. Kota tinggi tidak kelihatan. KLCC tidak kelihatan juga. Tiba-tiba kita nampak. Orang Sungai Isak nampak. Wajib tak puasa? Wajib puasa. Dono kalau lupa tak nampak. Hei, itu hal dia. Kita yang tengok, wajib puasa. Nah, dan negeri ke mana negeri? Orang tukang pergi seperang, kazi tak nampak. Orang jabat agama, kita orang kampung nampak. Jawab ni tak kira jabat agama orang kampung. Bila ada orang yang adil nampak, maka kena puasa satu negeri. Faham? Itulah kita rekod. Nah, dengan orang yang tengok, dia kena bersaksi di hadapan kazi. Nampak? Ashadu anni ra'aitul hilala. Aku bersaksi hari ini aku telah melihat anak bulang tadi. Maka dia bukan orang fasik. Dia orang semayang cukup. Dia orang tutup aurat. Bukan jenis makan haram. Nah, maka wajib qadi kena ijtihad puasa seluruh Malaysia di esok hari. Eh, tak ada perkenang siapa-siapa tak ayo. Eh, itu kaedah hukum pekok. Nah, ha. Masih tengoklah di negeri-negeri yang nampak anak pulang, negeri-negeri yang naif. Negeri-negeri yang miskin. Nah, umat Islam di Mindanao, tak ada terapong, nampak anak pulang. Umat Islam di Fatani, tak ada seperang pun, nampak juga anak pulang. Umat Islam tu, di apa benda ni, kemo-kemo, nampak anak pulang. Nah, di Somalia, miskin, nampak anak pulang. Di Republik Syak, nampak anak pulang. Padahal, miskin sangat. Nah, ha, kita seperang pak utis jata. Tak nampak sekarang. Neh, ha, pasal dia bukan nampak dengan sebab seperang. Nampak dengan izin Allah. Cuma seperang tu alat untuk memudahkan saja. Neh, ha. Maka tengok. Tak nampak. Ataupun gelap nak hujan nak nampak pun ni. Dia kena terang lagi. Nah, nampak pun ni. Orang tak nampak. Tak nampak. Nabi jawab lama dah. 1400 tahun dah. Fa in humma alaikum fa akmilu min aidati sya'ban 30 au kama qala. Jikalau mendung menyebabkan kamu tak nampak anak ulang pasal gelap, faham tak? Walaupun kalau tak gelap nampak, tapi tak gelap humma ni mana ditudung penyiasan kamu. Nah, sama ada kabur ke apa ke tak nampak, maka sempurnakan sya'ban wijadi 30. Nah, esok tak puasa lagi ya, senang ni. Senang je bab puasa ni. Dah kalau faham tengok, nampak kanu tak nampak kan negeri. Negeri-negeri yang dekat dengan matlak garisan bujur dia tu. Nah, kata ulama maka dikira satu negeri saja. Neh, tak syarat Melaka kena tengok, ah ha, faham kena tengok. Kalau kita semandu Malaysia dikira satu negeri. Tak ada masalah. Ha. Lepas tu orang fertika pula dah apa yang puasa ni yang tak sama ni, yang ni hari Senin, ni hari Selasa, pelik tunggu. Kan kita agama Islam belaka. Lepas tu puasa sama lah. Ni buat bising bangun. Nah, ada cakap itu? Ada. Lepas tu tutupu kata, kalau bodoh duduk diam. Ha, jangan sarah. Tanya boleh. Nah, jangan komplain. Tu tanda kita bodoh. Orang wadah ini nyandar di tiang. Orang tahu tak wadah? Tak ilah. Dia cakap. Wadah tak ni. Tak ada wadah. Nah. Jadi kalau dia tak apa-apa. Kita Nabi satu Tuhan. Satu kitab. Satu kiblat. Satu dua-dua puasa tak sama. Oh ayah tengok. Oh ya. Wadah. Bumi kita bulat kan. Nah, bumi kita bukan kapek sepin kita. Nampak? Ha? Kalau tu biar matahari lah kan. Subuh belaka. Segelang matahari, jari cuma. Pasal sekeping. Ni dia bulat kok. Matahari mari gini. Ni bulat. Matahari mari kot ni. Nah. Neh. Maka kali ni nampak dah matahari. Orang naik dah matahari. Kali ni, gelap gugu malam. Sebab tu waktu semayang, tak sama. Eh, tak. Oh, kita. Apa tak mau ikut kau? Ni blebes tu kan. Nah, biasa. Duduk dia, awak nyandau gitu sudah. Bapa kita dah ikut Mekah. Nah, bapa Mekah hari ni puasa dah. Bapa Mekah esok baru puasa, kita puasa dulu. Bapa dah awak sama dengan Mekah. Jawabnya dah mana budak semayang sama dengan Mekah. Mekah mayang garik sekarang 12.45. Demu garik, ha, mayang garik. Betul tak? Nah dah, dah kepunah gitu. Orang pakai ikut Mekah. Dah kurangnya setelah lebih mayang subuh. Ya aku ikut kau off. Memanglah ni Malaysia, dia subuh dulu sini. Matahari nampak dulu dia. Mekah lah ni, gelap lagi. Bila mah berpusing, bila sini Malaysia aku sebelah dah, Mekah baru pukul 5.30 pagi. Baru subuh. Nah. Dia dah urus sama. Sebelah pagi, mayang subuh. 8.30 malam, mayang roh. Nah, apa? Ikut Mekah, bos. Nah, cerita bodoh. Bodoh. Bodoh. Kasih bodoh, apa bodoh ni? Nah. Jadi nak, dalihnya batulah pernah. Lepas tu dalam kita peko ada buat masalah selalu. Kalau kita dah naik kapal terbang, naik kapal dari negeri yang kuasa dah. Ji negeri yang tak kuasa lagi. Lagu mana? Kita naik negeri yang tak kuasa lagi. Kita turun kapal terbang, negeri yang kuasa dah nak buat mana? Kita naik negeri yang tak raya lagi. Ji siapa turun hari tu dulu. Tapi negeri yang raya dah nak kuasa ke dah. Dah. Kan dia berlaku kan? Kan dia berlaku dalam zaman Rasulullah. Nabi tak kata pun macam kita kata. Penduduk Syam, dia raya dah. Nah, pasal dia puasa 30 hari dah. Dia siapa di Mekah, di Madinah. Nah, orang di Madinah puasa hari yang terakhir 30. Maka dia berhari raya lah, tak puasa. Tapi dia taklah makan depan orang. Nabi tak kata pula, dah warna pelik. Nah, pasal apa? Pasal dia puasa dulu. Nah, 30 hari dah. Dia pergi di negeri yang puasa hari yang ke-31, dia tak boleh puasa. Pasal tidak ada puasa 31. Ha? Ha. Memadailah ia naik anak bulan nampak dengan naik saksi seorang yang adil. Orang minum arak, tak boleh. Kita percaya. Dan kalau kita percaya juga, wajib puasa. Dia ni orang pasir minum arak, nama ikut pun orang pasir. Orang Islam. Tapi dia kata aku nampak anak bulan ni. Mana orang tak nampak? Ha, ha. Kita tak wajib percaya. Dia naik atas supah, qadi tak terima. Kerana dia spasi. Tapi kalau kita percaya ke dia, wajib puasa esok ni. Dan dia wajib puasa. Faham tak? Pasal dia nampak dan dia yakin atas diri dia sendiri. Sama macam masalah tuk rok. Nah, duduk dua orang ni. Dalam utuk laut, duduk ngai tengah laut. Dah ada bau pohon tu. Ha, dia akan kata, awak je tu. Dia akan kata, cik, muh tu. Eh, duduk eh. Muh tu, dia kata. Nah, ha, dia salah seorang mesti ketuk. Nah, maka salah seorang ni, dia tak yakin dengan sahih dia. Faham lagi? Dia yakin memang dia dinatang ni ketuk. Okey, dia tak mengaku dia. Faham lagi buat masalah ni. Kalau dia agak pula memang yakin. Dia tu. Kaku. Maka tak boleh jadi imam. Kalau semayang. Dua-dua orang tu. Mayang seorang-seorang. Nah, nak mayang jadi imam mana kita. Dah kali aku tak ketuk memang dia tu. Dah kali dia ketuk bila dia duduk jadi imam mana. Tak setah ikut. Faham tak? Satu contoh. Ha, tapi kalau kita yakin tak apa. Nah. Ha. Maka jika dilihat oleh orang yang fasik bulan Ramadan pada hari yang ke-29 dari bulan Syaban, niscaya wajiblah atasnya orang fasik sendirinya memperkuasakan dia kan akan mana akan Ramadan tiada atas orang yang lain. Maka dinamai hari itu hari syok. Dia ni orang yang tak layak jadi saksi. Dia kata dia nampak anak ulang. Nah, dengan mana sungguh-sungguh dia kata. Maka dia panggil syok, hari syok dia panggil. Hari syok boleh puasa tak? Kita tak boleh. Orang yang nampak boleh puasa atas diri dia. Nah, ha. Atau anak kita yang mananya tak berakal lagi. Dia kata dia nampak. Budak kalau tarikan 6 orang kata nampak anak ulang. maka tidak wajib kita yakin. Neh, kerana kanak-kanak. Atau orang kafir, gitu juga. Orang kafir nampak. Neh, ha. Orang pergi sepuluh ayah haji tak apa. Apek jauh ikan kata, nampak. Lu tak nak nampak? Kau nampak? Jawabnya, tak wajib kita percaya. Neh, sebab bila orang fasik, dia boleh menipu, dia boleh cakap tu. Nah, batu saksi dia kena adil. Neh, ha, batu orang tak semayang, tak boleh jadi saksi. Saksi-saksi ni dia jadi saksi mana dia mengaku. Dia menjadi penglihat. Nampak? Ha, jadi betul. Kadang-kadang betul dia. Sebab orang yang minum arak atau main nombor ekor atau tak ada semayang, tak semestinya dia cakap pelawak. Nah, ha. Tapi oleh anda ada kemungkinan dia ni cakap pelawak boleh, cakap betul pun boleh. Maka tolak sudah. Nah, dah orang jaga agama, tak mustahil dia pelawak. Tapi kena husnuzan ni, sengke baik. Dia bercakap betul. Ha, itu saksi kena orang yang adil. Ha. Kemudian bermula syarat soal kuasa, wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Boleh tak sejam ni? Boleh tak? Ha. Kak tadi, putih. Bukan. Dia dah. Ha. Jadi petugas yang mengutip derma dalam masjid kita ini, dia menggunakan beg warna merah corak putih untuk derma sabilillah dan tabung pembangunan masjid Al-Falah. Nampak? Jadi banyak ingat aku kutip derma pelawak ni. Nyanyi korang, kalau siapa sungguh tak apa pelawak. Mari letak beledi, dia tulis anak yatim. Kat orang ramai, mari letak beledi, mari letak tong. Nampak? Ha, sebab tu pihak AJK, kita tak boleh nak marah kalau dia suruh kita minta kebenaran. Jangan buat pandang-pandang itu. Nah, minta kebenaran di jatang kuasa masjid surah dulu. Nah, ha, bukan kita nak alawak kebajikan. Tapi kita nak jaga masalah orang ramai. Betul tak? Nah, ha. Jumpa dulu, persoh dulu, benda tu sahih. Baru boleh kutip dia, ada kebenaran. Nak? Ha. Oh, tengok sama Nabi tu tak ada surat-surat apa? Saya jawab gitu. Duduk nyandok diam, di tiang. Dia ni banyak ni pun, ni pun tak siap kau orang. Wih RM2, RM3 kawan nak cari pahala tau. Dia tak faham, dia nasi ukuh. Nah? Ha. Sekiranya kita nak tolong orang yang menipu tu, supaya dia tidak menipu lagi. Nah? Ha, sebab bila dia kutip dia, makan haram, makan haram, api ni rasa tempat duduk dia lagi. Nak pergi balik, dia orang ramai payah. Tipu orang ramai. Ha, Maria, dia kata, ya susah gini-gini, hilang biti lah gitu, rumah selakor. Padahal bong je. Nak, ha, walaupun ada surat pun, masuk neraka lah dia, pasal menipu. Hari ni jaga-jaga sikit dia. Dia tengok kat orang ramai, dia botong, dia buat apa. Nah, ha, jadi, kalau hak betul-betul lah, hak melawak. Nah, orang tengok, oh anak yatim, ibu siap. Nah, kena natuh orang pun, natuh ya. Betul tak? Eh? Ha, mahal daripada gaji apa engineer lagi. Engineer 150 lagi gaji dia. Ni mahal 4,500 lagi. Nah. Ha. Baik, kita tengok soalan. Bagaimana masa kahwin majlis kerahian perempuan membaca marhaban atau rahaban menggunakan mikrofon di khalayak ramai, terutamanya orang golongan laki-laki? Khabar sama dah, kita bukan memandang-manda dalam bab hukum ni. Rokuan ni tidak boleh masa kuat-kuat suara gitu. Kalau boleh, boleh juga. Boleh menyanyi, boleh berjoget, boleh rokuan. Tapi masalah biar kena dengan tepat dia. Mengangkat suara dengan melagu-lagukan tak boleh kau kurang. Kalau ada, bukan mahram yang mendengar. Sebab tu tengok dalam kitab fiqh orang perempuan, kalau dia iqamah makruh, kalau dia azan haram. Sebab apa haram? Kerana dia mengkuatkan suara untuk didengar habis kapung. Nah, ha, ini marhaban-marhaban, takkanlah baca biasa. Dia ada nada dia. Nah, wa usanni bihamdin mawariduhu sa'iratun haniyah. Nak. Terus lagi. Dah kalau puan. Abu Jali'ul Allah. Nak. Betul tak? Ada? Masalah ha. Bukan kita dekih nyanyi sangat. Mana Allah Rabbi. Jadi tolonglah. Buat untuk rapuan saja. Boleh teruskan baca marhabah ke, baca rawi ke apa. Tapi untuk pendengar perempuan lah. Nak? Haa. Itu hijau kan lelaki. Nak? Rapuan ni cakap kuat-kuat sangat. Tak boleh. Nak? Haa. Tapi reyuh tak boleh suka, jangan suka kuat. Nak? Haa. Kalau cakap dengan orang benda harus jual beli, jabat, kerja benda harus. Jangan cakap kuat. Cakap perlahan dah lah. Cakap pula tak boleh melembutkan suara. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang mari cari laki dia. Laki dia tak ada. Jadi fitnah. Dia tak boleh jawab. Ha? Boleh jawab tapi jangan suara tu lembut. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haa, orang rumah ada tak? Oh lagi. Nah, jangan gitu. Kata tak ada dengan keras. Tak ada. Ha gitu. Nak benda. Nah. Ni jo. Oh, gemah. Abang mak kita lama tak ni. Apa gemah ni? Ha, bolak dah. Nah, ha tak boleh gitu. Kena. Sehinggalah ada yang mengatakan sunat dia letak batu di dalam mulut supaya suaranya tidak menggoda. Kerana suara perempuan bahaya. Ha. Ha. Kamu dah kawal perempuan ni Ferrari. Ha. Tak ada benda yang ada comel. Comel belaka. Ada orang beli kereta Ferrari batu lagi kejam pula. Apa? Tukar saya kira lah. Tak kawal. Ada tak? Tak ada. RM70,000 sebelah apa? Cermin. Ha. Ada orang beli kereta Lamborghini gitu kau pula spoiler belakang, bos spoiler wira. Ada tak? Pasal dia suting body tu konflik seks ke melawak. Maka suara perempuan, Ezzah Ferrari. Ha? Ezzah Rizal. Tahu lah cakap apa boh. Ne? Dia beli Ferrari 2.8 juta tu kau buat Ezzah kacil. Pasal tak Ezzah kacil tu. Faham? Ha. Memang nak mampu tuan Ferrari. Ha, kita gerak-gerak puang. Daripada ujung rambut tuan puang, sampai ke ujung kaki body part dia. Nampak? Semua tu full perfect. Nampak? Ha? Ikut spek lah kita. Maka suaranya juga nak boleh menggoda. Tengah ulama' kata letak tangan jari dalam mulut. Luar tak tahu. Orang tahu. Sampai gitu semua. Nak? Ha, tak? Ha, ni kata. Dan dia marhabang apa semua, tak salah. Leh? Ha, buat tertutup tak apa. Leh? Terjadi pergolakan rumah tangga antara suami dan isteri di mana suami telah berkahwin lagi. Isteri menjadi sangat marah dengan perkahwinan itu. Anak-anak semuanya sudah dewasa dan remaja dan boleh berfikir. Apakah hukuman isteri mempengaruhi anak supaya memusuhi bapaknya? Tidakkah itu dikatakan memutuskan siratul rahim? Bukan sirat, silap. Ha. Di mana kedudukan isteri dan anak itu kelak di akhirat? Ha, ni ayah lah. Tak puas hati. Cara dia soal tu suruh pukul mak. Ha. Jadi, orang lelaki ni dia kahwin dengan orang lagi. Bila bini dia tahu mengamuk. Jadi dendam nak marahnya, dia pun hasut anak-anak suruh beci ke ayah. Tak boleh. Faham? Sedangkan kalau maknanya kafir pun, nak ayah kita contoh, ayah budak tu kafir, haram kita hasut anak suruh beci ke ayah yang masih kafir. Tak boleh. Nah, ni bukan kafir, cuma kahwin saja. Nak? Ha. Jangan buat. Banyak berlaku. Pokoknya haram dah sebesar. Sekak dah pergi jumpa ayah, tamui, rayang ayah. Ini semua ni memisahkan anak dengan ayah atau anak dengan mak. Hak jenis cerai ayah wak lari anak. Lepas tu tak kabar mak duk duana, duk wi nombor telefon supaya jarak dengan mak supaya putus. Ini juga dosa yang sangat besar. Sehingga ulama ada kata, tak diterima amal ibadat dia. Orang yang putus hubungan silaturahim. Faham? Ha. Lepas tu kita marah. Marahlah pasal laki kita kahwin lagi. Tapi marah kita biarlah ada sempadan. Faham? Kita kena marah pasal kita manusia. Nah, bukan tiang api. Tak tahu benda. Ada hati, ada perasaan. Nah, maka orang-orang kebanyakannya marahlah. Tapi dalam marah itu ada hikmah. Jangan kita zahirkan lebih daripada sempadan. Nak sehingga kita menjerumuskan diri kita masuk dalam api neraka Allah. Eh? Marah biar tepat. Marah pasal apa? Mau nikah seorang lagi aku makan pun tak cukup. Ha, marah situ. Nah, aku suruh beli selipar 80 riyal. Aku beli 8 riyal. Dadah bini sekor lagi. Ha, contoh. Nah, latek kereta dadah sambung. Tak ada PC dadah nak bini pula. Ha, tu baru kita marah. Eh? Orang lelaki pun satu hal. Jangan marah rupuan saja. Sebab kalau kita jadi rupuan, kita marah. Orang lelaki kita nikah pula. Sekor lagi. Eh? Tak, kalau tak jadi rupuan. Kejap mata. Imagine, imagine. Eh? Eh? Ustaz adalah apa benda ni laki-laki dah. Laki tu nikah pula anak lara seorang lagi. Rasa gua ni. Suka tak? Suka? Ya ke tak? gitulah. Nah, jadi kita kena kira cek perasaan orang puan. Faham tak? Saling bertasamuh berlebih kurang. Orang lelaki jangan awak lebih kurang sangat. Pada isteri dia, tak dia boleh kahwin pak. Tak. Nak kahwin, biarlah isteri kita tu suka sebaik-baiknya. Dan? Rupuang marah jangan lebih. Jangan kita marah hukum syarak. Jangan sampai marah hukum Tuhan. Tapi marah kerana suami kita tak kena, tidak adil, ataupun tidak mampu menyusahkan anak-anak. Situ baru boleh marah. Faham? Kalau dia molek, tak payah marah. Nak? Lepas tu kalau orang nak kahwin poligami, berilah isteri pertama dia kesenangan. Nak? Nescaya dia tidak akan marah. Ni bini pertama hija. Lepas tu nikah seorang lagi. Memang dia marah. Jangan beri dia kerja. Awak berhenti duduk. Saya tak mau tengok awak susah atau letih. Saya tak jamin makan minum awak lah. Faham? Itu cara nak poligami. Nak? Sebulan wis ibu tangan. Duit nak makan kabur. Nak beli benda, beg tangan. Lacu. Selok. Nak? Subang. Subang pusat. Aku beli belaka. Nak? Kenderaan wis uti. Biar dia mewah. Sebulan dua kali makan angin. Shopping 4 kali. Macam raya. Nak? Suka tak dia? Suka. Kita pun nak kahwin sama lagi. Kahwin lah baik. Tak apa. Baru dia tak marah. Nak? Marah, jangan lebih-lebih. Walaupun salah suami kita, dia tak mampu, katakan. Nah, jadi kahwin juga. Jangan sampai maki hamung untuk lelaki kita. Neh? Kira molek-molek, nasihat molek-molek. Jangan sampai putus dengan anak. Apakah ibadah yang terbaik saya perlu lakukan selepas umrah dan tawaf jika ditakdirkan saya di Mekah atau Madinah? Iaitu ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Iaitu kubur Nabi. Ziarah kubur Nabi, ziarah macam sama macam kita ziarah Nabi masih dia hidup. Nah, kelebihan dia sama. Dan duduk kita dalam raudhah Nabi. Kita masuk Masjid Nabawi tu tak ada bandingan tau. Nah, lebih dah. Duduk pula dalam raudhah. Raudhah ni ada besar masjid ni, kawasan atas ni. Nah, masjid asal zaman Rasulullah. Dia ada tanda dia ni, ribu tanda. Faham tak? Dia kena tiang dia lain, tiang lain, lain, tiang lain. Duduk dalam tu, iktikaf. Neh? Walaupun dua rakaat sembahyang. Neh? Cuba, itu antara amalan-amalan yang dapat pahala yang sangat besar. Nah. Tapi ramai orang pergi Madinah, dia tak minat duduk dekat raudhah. Duduk shopping. Faham tak? Mochi-mochi. duk main naik uta jabano. Duk naik uta. Mah naik uta, naik uta. Pukul gambar dengan uta pula. Dekat dengan uta. Bila kau uta lah senyum. Duduklah Rabah. Kalau boleh duduk sari-sari situ. Tapi payahlah pasal berebu-rebu. Tak tahu. Macam nak perang nak duduk situ. Nah. Ha, tu di antara kalau duduk di Madinah. Mekah tak ada dah. Tawaf. Duduk. Istikahlah Masjidil Haram. Semayang belakang Siti Ismail. Ya? Bismillah.